doa ketika akan berpergian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Tiada daya dan upaya, melainkan dengan pertolongan Allah.